Pelajaran halaman 12. Da. Da. Huruf dal sama dengan huruf apa dari sisi makhraj? Ahsan. Da. Da dal sama. Ya, da. Kita baca dua baris pertama. A da da. A da da. Kha da da. Ja da da. Ja da da. Nah, huruf jim diusahakan di tengah ya. Nah, kalau masih seperti ini ja, nah ini belum jim ya, masih j. Ja. Ja. Nah, diusahakan dari tengah. Walaupun insyaallah tidak salah tapi kurang tepat ya, kurang di tengah. Ja. Ja da da. Ja da da. Ba da da. Kho, nah, ketemu huruf kho lagi. Kho da ja. Kho da ja. Da da da. Da da da. Oh, iya, cukup. Pelajaran halaman 13. Nah. Halaman 13 ini kita belajar berapa huruf tambahannya? 2, zal dan ro. Baik. Contoh-contohnya ada pada setiap pelajaran. Insya Allah sudah memuat semua huruf yang dipelajari pada pelajaran yang sebelumnya. Kalau kita belajar dal, insya Allah telah termuat pula dalam latihannya semua huruf dari A sampai dal. Demikian seterusnya. Ya, walaupun hanya 3 baris, hanya 4 baris, tapi sudah mewakili huruf-huruf yang sebelumnya. Dan kebanyakan dari contoh-contoh ini, contoh yang 3 huruf ini kita carikan susunan huruf yang memang dalam kamus itu kita bisa mendapatkan artinya. Jadi memang dalam lughah Arabiyah susunan kata ini bermakna. Ya, dimaksudkan agar tentu kalau susunan tadi memang ada maknanya, ya mudah kita lafadzkan. Ya. Baik. Seperti kalimat dzabaja. Coba antum nanti kalau di rumah melihat kamus, insya Allah akan mendapati bahwa kalimat susunan huruf dzabaja punya makna. Punya makna. Tayyib. Za. Za. Ra. Ayo. Apakah ra ini mirip dengan kha? Dari sifat isti'la-nya? Kha. Ra. Mirip ya? Mirip. Abata, ringan. Fajaha. Kha. Dada. Ra. Nah, huruf ra juga ada kemiripan dalam sifat tebal ini ya, sama dengan huruf kha. Baik, jadi huruf kha dan ra ya, kita pegang dua huruf ini ya, punya keistimewaan perbedaan dari huruf-huruf yang lain yaitu sifat tebal ya. Ra. Nah, kita tidak membaca ra kan? Ra atau ra? Ra. Baik. Kita baca dua baris. Ja ra ba. Harotha. Baroda. Akhara. Rotaba. Cukup. Nah, 3 baris ini insya Allah sudah mewakili semua huruf sebelumnya.